Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binar. Masyaallah akhwat, para sahabat serta para hadirin hadirat dan serta teman-teman dari tim komunitas dari Madrasah Mar'ah Shalihah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberi keberkahan dalam segala urusannya. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di dalam mempelajari, mengamalkan serta mendakwahkan sunnah beliau. Para akhwat serta hadir hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan kitab yang kedua ya. Dari rangkaian majelis Madrasah Mar'ah Shalihah, itu kajian khusus bagi para akhwat yang membahas seputar kewanitaan baik secara hukum fikih dan berbagai perkara-perkara lainnya berkenaan dengan tarbiyatul aulad maupun urusan kerumah tanggaan. Para akhwat serta hadirin dan lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kitab yang pertama kita telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikannya. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita ambil faedahnya, kita amalkan serta kita bagikan kepada yang lainnya demi tersebarnya dakwah Islam yang mulia ini. Para kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rangkaian dari kajian silsilah audio kita sudah selesai pula dari rangkaian silsilah yaitu Qawaidul Arba. Kita pertama dari kajian audio, ya. Kemudian sebelumnya juga tentang sekilas tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Dan para tim MS telah bagi yang ikut secara rutin telah mengadakan evaluasi. Semoga hasilnya cukup memuaskan, ya. Dan setiap insyaAllah yang ikut di dalam kegiatan ini, juga tim MS juga menyediakan sertifikat, ya, bagi yang menginginkannya, bisa di hubungi tim MNS untuk mendapatkan sertifikat atau keterangannya. Demikian pula untuk kajian silsilah yang dalam audio, juga kita berikan semacam ijazah. Mohon maaf, tolong mikrofon yang bagi audien, bagi peserta, bagi jemaah dimatikan. Terutama admin juga dapat mengawasi ketika pengajian berlangsung. Mohon jika ada mikrofon daripada peserta yang aktif mau di-off-kan, ya. Biar tidak mengganggu karena terdengar suara-suara yang kadang-kadang mengganggu konsentrasi untuk menyampaikan materi. Terima kasih banyak kepada para akhwat yang telah bergabung. Semoga Allah SWT sentiasa memberikan taufik inayah kepada kita. Secara khusus juga para tim MS telah meluangkan waktunya dari kesibukan-kesibukan dalam belajar ataupun urusan-urusan kegiatan pribadi dan lainnya. Kitab yang kita bahas pada kitab yang kedua ini yaitu membahas tentang Kitabul Mar'ah, ya, Kitabul Mar'ah atau Durus Mar'ah Muslimah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Syami Muta'in Syabiatul Abi Al-Qurashi. Itu beliau tulis kitab ini pada tanggal 10 bulan 7, ya, tahun 1435 Hijriah. Jadi cukup sudah lama ya kitab ini beliau tulis. Ya. Ini di bulan Rajab beliau menulisnya, 10 Rajab ya, tahun 1435. Kita bacakan sedikit mukadimah beliau, kemudian kita akan masuk pembahasan pertama itu wanita dan tauhid. Wanita dan tauhid. Sebagai mukadimah bagi kitab ini, penulis menyebutkan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tiada sekutu bagi yang tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian beliau bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, hamba dan utusannya. Kemudian beliau berselawat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sar alahi ila yaumiddin. Kemudian beliau menjelaskan faqad yassarallahu li, Allah telah memberikan kemudahan untukku untuk menulis kitab ini, ya. Alladhi ja'altuhu durusan muwajjahatan ilal mar'ah, yaitu aku jadikan sebagai pelajaran-pelajaran yang ditujukan kepada para wanita. Ya. Lima kartu mar'ah al-karimah fil Islam, karena alasan beliau adalah begitu mulianya kedudukan wanita, ya. Begitu mulianya kedudukan wanita dalam Islam, ya. Wa sammaitu hadzal kitab, dan aku beri judul kitab ini yaitu Kitabul Mar'ah, itu kitab perempuan, karena membahas topik-topiknya ditujukan kepada para wanita, itu perempuan, ya. Wa in hadzal kitab yasluhu lima yali. Beliau menganjurkan kitab ini bisa digunakan, diambil faedah-faedahnya untuk berapa hal berikut ini. Ya beliau antakrol kulumar atin hadal kitab. Kemudian beliau menganjurkan kitab ini layak untuk dijadikan sebagai bacaan bagi setiap wanita muslimah. Litastafi daminhu hatta ta'isha baqiyata umriha fima yanfa'uha Allah, fima yanfa'uha inda Allah. Agar wanita tersebut dapat mengambil faedah untuk kehidupannya sebagai sisa dari umurnya, ya, sisa dari umurnya yang Allah memberikan faedah, ya, akan memberikan faedah insyaallah kepada wanita tersebut insyaallah. Wa dzalika innama taftahimuhu, ya, beliau menyebutkan sebuah hal itu adalah bisa apabila dipahami oleh wanita yang berakal. Alih tetakni bi akhirat, itu wanita yang punya perhatian terhadap akhiratnya dan berjalan dalam kehidupannya di atas manhaj Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah yang suci. Kedua kata beliau, antakuma durul nisa'iyah wal masajid lati biha durusun linisa, yaitu beliau menyarankan yaitu organisasi komunitas-komunitas kewanitaan atau di masjid-masjid beliau menyebutkan yang di sana dilaksanakan kajian-kajian untuk para wanita muslimah, ya, dengan melaksanakan daurah tentang kitab ini beliau. Iqomat Taurat fi hadzal kitab lil mar'atil muslimah. Untuk sebagai materi dalam daurah, ya, daurah ilmiah, daurah atau pelatihan-pelatihan, ya, membahas kitab ini, ya, kata beliau untuk wanita-wanita muslimah. Kemudian dan kemudian wa beliau juga menganjurkan wa amal iftibarat fi tilka dawra, yaitu diadakannya tes dan ujian terhadap materi yang disampaikan dalam dawra tersebut. Lima ribati mada istifaratil mar'ati min hadzal kitab, agar diketahui sampai di mana jauh, sejauh mana kitab ini bisa para wanita-wanita yang telah mengikuti dawra tersebut sampai di mana dia mendapatkan faedah-faedah dari kitab ini. Maka di penghujung kitab ini, di akhir pembahasan, beliau memberikan berapa cuplikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi tidak harus pertanyaan-pertanyaan itu yang akan disampaikan oleh para tim nanti, tim MS, tapi juga bisa buat pertanyaan-pertanyaan sendiri. Cuma beliau memberikan berapa, apa namanya, contoh, ya, di sana, berapa pertanyaan di akhir kitab ini. Baik. Yang ketika beliau mengatakan, yaitu, Ain ta'ni yaqulu rajulun bi an yastahda fi isal hadha kitab ila kulli imra'atin min ahlihi, yaitu beliau menganjurkan andai setiap laki-laki berusaha untuk menyampaikan, memberikan, ya, kitab ini kepada setiap wanita yang dalam dari keluarga mereka atau kerabat mereka, ya, wa yahuddahunna ala qira'atihi wa tafahumihi, dan beliau menganjurkan agar memberi motivasi kepada keluarga-keluarga mereka yang perempuan itu untuk membacanya dan memahaminya kitab ini, kata beliau. Baik. Kemudian tatbiq mashtan alaihi, dan melaksanakan kandungan-kandungan yang terdapat dalam kitab ini daripada taujihat, dari tuntunan-tuntunan, panduan-panduan qaddalan alaiha al-adillah min al-Qur'an wa sunnah as-sahihah, yang terdapat dalam Al-Qur'an, dalam dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah sahihan. Ilman annana lam nadhkur fi hadzal kitab, perlu diketahui bahwa kata beliau menyebutkan kami tidak menyebutkan dalam kitab ini dari hadis-hadis dari sunnah kecuali ma huwa sahih wa hasan. Itulah hadis-hadis yang sahih atau hadis hasan, hadis yang makbul. Perengkalan fi ba'd al-hadha, pun jika ada di sebagian hadis itu kedhaifan, faqad nabahna alaihi. Ya beliau akan beritahu apakah hadis itu dhaif atau tidaknya, kata beliau. Kemudian beliau memohon as'allah yanfa'a bihadzal kitab kullu man qara'ahu. Kumohon kepada Allah semoga Allah berikan faat melalui kitab ini setiap orang yang bacanya. Au hadda ala qira'atihi, atau orang yang motivasi untuk membacanya. Au tabi'ihi, atau mencetaknya. Au qama bitawzi'ihi au tadrisihi, atau dia membagikannya atau mengajarkannya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa sahbihi. Itulah mukadimah dari mu'alif, ringkas sekali, hanya beliau menggambarkan tentang faedah dari kitab ini, anjuran untuk diambil faedahnya dalam beberapa kesempatan-kesempatan yang menjadi perhatian untuk mendidik para wanita. Kemudian di akhir beliau menyebutkan tentang manhaj beliau, bahwa tentang hadis Nabi SAW, bahwa hadis yang beliau sebutkan dalam kitab ini semuanya adalah hadis-hadis yang sahih atau hasan. Ya, jika terdapat kelemahan, maka beliau juga menjadikan penjelasan nanti tentang hadis yang lemah tersebut. Baik, itulah ringkas dari mukadimah penulis kitab ini. Baik, tertariknya kita membahas kitab ini ya, walaupun masih banyak kitab-kitab lain membahas tentang wanita, banyak ya, banyak sebetulnya. Bahasanya sangat ringkas, padat di situ dulu. Kemudian bahasanya mencakup berbagai hal. Itu yang karena itu kita tertarik membahas kitab ini sebetulnya. Walaupun banyak kitab-kitab lama lagi, ada kitab yang panjang seperti Mustafa Al-Adawi mempunyai kitab Ahkamunisa, itu ada 5 jilid, lebar sekali ya, besar itu. Tapi kita ingin dulu untuk pertama ya, mulai berjalan ini, tak mau kita yang panjang-panjang, nanti malah cepat bosan, cepat terlalu panjang merasa baru selesai satu kitab, kadang-kadang semangatnya mundur. Dan ini juga metode salah satu pendidikan, ketika baru mulai-mulai, jangan dulu dibahas pembahasan yang terlalu teliti, pembahasan yang terlalu panjang pembahasannya. Demikian pula dalam menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran, baik kepada anak-anak atau bagi orang baru menghafal, kita harus hafalkan dulu ayat pendek, sehingga dia bahagia. Kamu sudah hafal berapa surat? Saya sudah hafal 15 surat. Padahal baru hafal surat pendek aja dia. Tapi dulu namanya 15 surat, gitu kan. Nah, bahagia dia. Tapi kalau disuruh hafal surat Al-Baqarah, kamu udah berapa hafal surat? Waduh, saya masih belum hafal satu surat. Karena soal Al-Baqarah sangat panjang sekali. Jadi makanya harus ada metode dalam menyampaikan ilmu. Ya, biar para pesertanya juga tidak, garing, bosan gitu ya. Karena dia, waduh, panjang sekali. Ibarat orang baru berlari ya. Nggak mungkin diajak harus lari dulu 10 kilo langsung. Nggak mungkin. Ya, lari dulu 10 meter diajak ya. Dan larinya juga tidak lari-lari kencang, tapi seperti maraton atau jalan cepat gitu kan. Nah, lama-lama baru diajak agak lebih cepat lagi, agak lebih lama lagi. Dan begitu memang di dalam pendidikan itu tidak mungkin langsung ya, loncat jauh ya, membahas sana-sini, kemudian bahasanya mencar-mencar, tidak ada fokus. Nah, itu yang kita lakukan dalam pendidikan kita agar tidak terjadi hal seperti itu, sehingga melabilkan semangat daripada peserta, ataupun kadang-kadang peserta masih butuh hal-hal yang mendasar, kita sudah main tingkat yang tinggi istilahnya ya. Dia belum layak untuk ikut ke turnamen tingkat PON lah ya, karena dia belum pernah bersaing di tingkat kelurahan, tapi sudah kita ajak untuk ikut bersaing di PON ya, tingkat nasional. Enggak begitu caranya dalam pendidikan ya. Jadi inilah kenapa kita bahas pendidikan-pendidikan yang sederhana dulu ya, terutama bagi para akhwat-akhwat, baik yang sebagai calon pendidik ataupun yang baru hijrah, yang baru belajar agama, ini sangat cocok. Maka kita belikan materi-materi yang sederhana, yang ringan-ringan untuk dipahami. Nah, jadi mungkin yang sudah senior-senior, yang sudah tinggi ilmunya mungkin tidak butuh kepada majelis kita ya. Mungkin saja mungkin untuk sebagai perbandingan boleh-boleh juga gitu ya. Kita ini memang majelis kita sediakan para akhwat yang sedang lagi mulai ya, atau yang ingin juga mengambil ilmu bagaimana cara menyampaikan ilmu ya, bagi akhwat yang sudah punya ilmu mungkin, tapi di dalam belajar itu kan juga harus ada metode-metode penyampaian ilmu, begitu maksudnya. Baik, itulah sedikit mukadimah kenapa kita pilih kitab ini, padahal masih banyak kitab-kitab lain. Saya sudah memberikan beberapa contoh kitab kepada tim MMS untuk memilih kitab ya, tetapi kami sepakat untuk kitab yang ini, sama-sama jatuh pilihan untuk memilih kitab ini karena sederhana pembahasannya, ringkas, dan juga mencakup berbagai persoalan yang dibutuhkan oleh wanita. Sebenarnya juga pembahasan kita pada kitab yang pertama, Tambihatun al-Ahkamin Takhtasu bil Mu'minat ya, karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Baik, kita mulai. yaitu pembahasannya dia diberi judul setiap pertemuan. Pertemuan pertama itu bila mulai dengan sesuatu yang memang yang sudah hal yang urgent sekali, yaitu al-maratu wa tauhid. Judulnya dalam bahasa Arab ini al-maratu wa tauhid, wanita dan tauhid. Jadi maksudnya di sini beliau ingin mengingatkan kaitan pentingnya sesuatu yang perlu dipelajari oleh setiap wanita muslimah yang pertama itu, bahkan setiap muslim sebetulnya, karena beliau memakai nasihat untuk kepada wanita ya. Sebetulnya wanita juga sama ya, secara kaum muslimin secara umum semuanya yang penting dasar sekali itu ya tauhid. Ya, karena beliau berbicara kepada wanita, hendak para wanita. Dan kalau kita lihat, para wanita juga kalau keinginan mereka belajar tauhid ini kadang-kadang kalau di secara umum kita lihat ya, agak kurang bersemangat gitu ya, karena mungkin penyampaiannya agak aring ya, apalagi materi juga tidak senyum, tidak apa, mungkin juga lebih berat bagi mereka gitu kan. Tetapi kita lihat kalau kajian-kajian umum ya, akhwat itu lebih ramai kajiannya nanti kalau bicara masalah romantis dalam keluarga gitu kan. Wah, itu ramai kajiannya ya. Wah, Masya Allah, itu bisa membludak gitu ya. Apalagi judulnya sedikit-sedikit yang begitu apa namanya, mirip-mirip judul film atau mirip apa namanya, agak sedikit romantis gitu ya. Ha, itu ramai. Tapi kalau tauhid kan ceritanya beda ya, karena tidak bisa, memang tidak bisa dijadikan sebagai bahan-bahan yang agak-agak apa namanya, agak lebih dimudah-mudahkan. Karena tauhid ini butuh kepada keseriusan, kemantapan ya, memang dia merupakan pokok dan dasar. Ya, jadi pokok dasar itu memang harus kokoh, keras yang gitu. Jadi tapi bukan berarti penyampaiannya juga harus garing gitu ya. Mungkin lebih harus lebih disampaikan dengan cara-cara yang lebih apa namanya, menarik orang juga gitu. Tapi tentu berbeda-bedalah kemampuan para pemateri untuk menyampaikannya ya. Semoga diberi kemudahan untuk menyampaikan materi ini dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh para peserta. Baik, masukan daripada antum semuanya kepada tim MS sudah sebagian sudah kami baca ya. Kami akan berupaya untuk memperbaiki kondisi penyampaian sebelum ini. Penyampaian sebelum ini yang sangat-sangat sering dikritisi itu adalah pertama penyampaian yang terlalu cepat, kemudian kadang terputus penjelasannya gitu ya. Terputus, belum jadi sampai dijelaskan, udah masuk ke topik baru ya. Jadi loncat gitu maksudnya. Nah, itu kadang-kadang memang kelemahan, salah satu kelemahan kami dalam menyampaikan materi ya. Saya menyampaikan materi di situ memang. Jadi kadang-kadang penyampaiannya cepat, ada dua hal yang menyebut cepat itu kadang. Waktu yang terlihat sudah sedikit gitu kan, materi masih banyak yang mau disampaikan, itu kadang-kadang terburu. Atau kadang-kadang saat berbicara itu maklumat itu hadir di ingatan, ya ini sedang bicara ini, itu ditambah lagi maklumat, ya, jadi diburu terus ingin keluar. Nah, akhirnya ini yang kadang-kadang terburu menyampaikannya. Nah, itu yang sebabnya kadang-kadang meloncat ternyata ungkapan Ustaz itu, meloncat. Mungkin nyampe, belum jadi dijelaskan, sudah masuk kepada topik ya lain gitu maksudnya. Nah, itu kadang-kadang itu karena saat berbicara itu datang inspirasi atau pemikiran atau dalam pikiran maklumat yang baru bagi sehingga keantriannya itu kadang-kadang memburu kita untuk cepat menyampaikannya supaya tidak kelewat kadang-kadang. Maka kalau seandainya diupayakan pelan, kadang-kadang itu apa tadi ya mau diomongin gitu jadinya, karena di stop dulu kan gitu. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkanlah ya. Tentu ini dalam cara terlalu belajar terus lah ya. Ustaz juga belajar dalam menyampaikan ini agar menyampaikan lebih enjoy, menyampaikan lebih tenang, menyampaikan tidak terburu-buru, dan juga upaya untuk pengaturan maklumat yang mau disusun keluar bisa tertata lebih baik lagi lah begitu. Ya, mohon maaf ya pada para peserta, para akhwat ya dalam Madrasah Mara Salihah ataupun para pendengar pemirsa semua, secara khusus tim MS yang mungkin dapat kritik ya, padahal yang salah Ustadz ya, tapi yang dikritik adalah tim MS, mungkin kadang-kadang dianggap yang tidak apa namanya mapan atau tidak pas dalam mencari Ustadz bagaimana gitu ya. Baik, kita akan mulai ya. Itu al-mar'atu wa tauhid. Jadi wanita, kita sudah jelaskan dalam beberapa pertemuan kita, wanita dalam Islam ini punya fungsi yang sangat krusial, fungsi yang sangat mendasar, karena dia adalah tonggak pendidikan di rumah tangga. Dan kita tahu pendidikan itu dimulai di mana? Di rumah tangga kan? Anak-anak baru masuk PAUD sekarang ya, pendidikan yang paling terendah sekarang, bahkan PAUD ya, umur berapa? Sebelum masuk PAUD dan anak-anak pun setelah masuk PAUD, setelah masuk TK, semua SD, sebetulnya mereka itu lebih banyak di mana? Di rumah kan? Nah, artinya wanita harus mengerti hal-hal yang berkenaan tauhid, anaknya yang mengomong sesuatu yang bertentangan tauhid, berbuat sesuatu yang bertentangan tauhid, tontonan anak-anaknya yang mungkin bertentangan dengan tauhid. Betapa banyak juga di media-media kita ya, media yang ditonton, televisi dan sebagainya, ada ilmu-ilmu sihir, ada ilmu macam-macam ya kan, mengajarkan anak kita untuk meniru dan macam ungkapan-ungkapan yang berbau kesyirikan ya, atau ocehan-ocehan yang berbau olok-olok terhadap agama. Nah, ini penting sekali wanita untuk pelajari akidah dan tauhid ini. Jadi bukan sekali masalah. Demikian pula wanita sendiri sebetulnya untuk menghadapi di dalam keluarganya sendiri atau di anak sendiri atau dalam dirinya sendiri, itu yang penting mendasar itu tauhid sebetulnya. Seseorang itu bisa bersabar kalau tauhidnya kuat. Seseorang itu bisa bersyukur kalau tauhidnya itu kuat. Ya, wanita itu intinya itu sabar dan syukur. Wanita itu intinya lebih banyak di situ tuh. Ya, kesulitannya hadapinnya sabar, ya, jangan suka bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, baik di sisi anak, suami, ya, kecukupan dalam keluarga. Nah, tentu pasti kecukupan itu ada yang lengkap. Namanya di dunia pasti kurang. Suami yang akhlak kadang-kadang tidak sesuai diinginkan, kebutuhan yang diberikan suami kadang enggak cukupi, anak-anak kadang-kadang nakal yang luar biasa. Ini sabar. Jadi intinya wanita ini, nah, bagaimana menaikkan nilai sabar dalam diri itu kalau tauhidnya lemah? Kalau orang itu tahu bahwa dia keimanannya kuat kepada akhirat, dia merasa dunia ini dunia ibtila, dia tidak memandang ujian ini, dia sedang dalam menghadapi ujian, dia merasa sedang harus memiliki suatu apa namanya cara untuk dia lepas dari masalah ini kepada masalah yang lebih ringan. Dan dia menganggap segala hal yang dia rasakan ini menilai pahala. Nah, itu kalau orang orientasinya ke akhirat. Ketika dia mencuci, ketika dia memasak, ketika dia melayani suaminya ke rumah, dia tidak melihat itu sebuah beban yang dibebankan kepada dia, tugas yang harus dilakukan. Tapi dia melakukan sedang saat beribadah. Nah, kenapa? Karena orientasinya adalah berharap pahala di sisi Allah, kemudian orientasinya akhirat. Gitu. Nah, dan dia menyadari bahwa pahala kesabaran, pahala berbuat baik itu dari Allah luar biasa. Maka dia tidak akan mengeluh, maka dia tidak akan mengoceh, karena dia yang dapat membalasi dia sebaik-baiknya membalas itu Allah, bukan suaminya gitu kan. Kadang-kadang suami yang jarang berterima kasih pada istri juga kadang-kadang kecewa ya, tidak ada penilaian, tidak ada apresiasi kadang-kadang. Nah, kalau seorang istri sebetulnya ya, yang apa, dia tidak butuh banget lah penilaian daripada seorang suami, tapi dia butuh penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah, walaupun suaminya tidak melihat pekerjaan-pekerjaan kecil yang dia lakukan di rumah yang tidak bisa disyukuri terima kasih oleh suami, tapi bila dia yakin Allah menilai, dia yakin banget. Ya, betul-betul yakin sekecil apapun perbuatan yang dia lakukan di rumah dinilai pahala semua oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat apa tadi, dilakukan dengan ikhlas. Kalau hanya menyiapkan nasi kepada anaknya, walau mencucikan kotoran anaknya yang lagi buang tai apa kotoran atau apa, melap mual ke badan anaknya, pokoknya apa yang dia lakukan, kalau dia anggap itu sebagai ibadah, maka dia tidak akan pernah merasa sesuatu dalam bahwa tugasnya itu hanya sebagai cleaning service. Tidak terima memandang hal itu, dia tidak memandang hal itu. Bagi dia adalah dimanapun posisi dia, yang bagi dia dicari adalah Allah reda enggak, Allah sayang enggak pada saya, Allah berikan enggak akhirat dan surga kepada saya nanti dengan pekerjaan ini. Itu dia orientasinya. Ya, maka orang beriman, dia yakin ya kepada Allah, Allah mentakdir segala hal yang pasti baik bagi dia, maka dia akan sabar. Dan dia jauh sifat sombong, dia akan bersyukur apa nikmat yang sudah diberikan, suami yang sedang baik diberikan Allah kepada dia. Dia akan bersyukur, bukan bangga, bukan sombong. Ya, tidak akan harus dibanggakan di sunset, ya, suami saya belikan hadiah terus dikirim sunset. Itu kan banyak seperti wanita-wanita ya. Dia tidak demikian, dia lebih syukuri kepada Allah Subhanahu senang dan semakin bersyukur ya. Oh, dikasih sedikit bersyukur, sedikit banyak lebih bersyukur gitu kan. Nah, dia akan jauh dari sifat membanggakan dirinya di hadapan yang lain, ingin lebih tampil di hadapan teman-temannya ya kan. Kadang-kadang sekarang fenomenanya di sebagian akhwat kita kalau hadir pengajian itu kan masalahnya ingin lebih gaya gitu ya, bajunya lah gitu kan, tasnya lah, sepatunya lah ya. Jadi akhirnya sekarang gaya-gaya yang biasa pergi ke arisan pindah ke majelis kajian. Nah, ini enggak pantas. Harusnya ke kajian itu kita lebih melihatkan tawadhu kita, ya kan? Ke zuhudnya kita, ya gitu di luhur. Jadi jangan sampai majelis itu sempat berlomba-lomba untuk melihatkan barang-barang yang branded gitu ya, jangan. Nah, ini masalah-masalah yang harus sama-sama kita tangani, sama-sama harus kita sadari. Maka tiangnya di mana sih itu, perlu didiknya wanita itu dengan tauhid. Kamu di apa yang kamu cari sih? Gitu aja pertanyaan. Kamu mencari apa di dunia ini? Ya, apa yang kamu cari? Kamu terkenal secantik-cantiknya kamu bahkan di mana? Ya, secantik-cantiknya sampai di mana cantiknya itu akan bertahan, gitu kan gitu. Ya. Kalau kamu ingin dapat penghargaan dari orang, siapa yang mau menghargai kamu dan sampai ke di mana penghargaan dia? Ya, apakah kamu langsung apa namanya dapat derajat surga atau diampuni dosamu dengan ada penghargaan orang-orang kepada kamu. Ini tidak. Nah itu. Baik, pertama kali nasihatkan, ayyuhal mar'ah, wahai para wanita, ya'tani bi'al inayah tata'ama bitauhid, wahai para wanita. Hendaklah kalian memperhatikan, ya tanah itu artinya ya betul-betul punya perhatian serius lah dengan tauhid ini kalian. Ya, dengan tauhid ini. Walidah katakan, kenapa hal ini? Kemudian, karena itulah kalian hendaklah beribadah kepada Allah. Wa'budillah wahdahu la syarikalah. Benar-benar beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu pun yang tiada sekutu baginya. Wa'akhlisilahu al-ibadah. Hendaklah kalian dalam ibadah benar-benar ikhlas. Dan wanita betapa banyak yang muda ya. Terpitnah oleh dukun, terdikit suaminya ya, tidak baik ya, ke dukun. Banyak kita lihat orang-orang yang main dukun ya. Bahkan orang-orang yang sudah kaya raya pun menjadi hartanya digarongi sama dukun kan gitu. Dibayar yang besar, segala macam. Dengan cara-cara untuk mengamankan suaminya kan gitu. Nah, ini penting sekali sebetulnya. Wanita sangat perlu belajar tauhid ini. Karena kenapa? Kenapa wanita ini mudah sekali ya digoda oleh setan. Baik setan dari golongan manusia maupun setan dari jin kan gitu. Maka perlu beribadahnya ikhlas kepada Allah. Jauhi hiasan-hiasan rumah yang bau kesyirikan, berbau hal-hal yang bau setan ya. Foto-foto kah, apa kah, patung-patung kah, boneka-boneka yang sebagai hias itu enggak boleh. Kalau sebagai mainan anak-anak itu diberi kemudahan oleh sebagian ulama ya. Nah, ini yang hal-hal yang banyak sekali sebenarnya, poin-poin tauhid yang perlu dipelajari oleh para wanita. Maka beliau katakan, pertama adalah hendak kalian beribadah semata-mata kepada Allah. Ya. Dan kalau kita lihat, kebanyakan wanita kadang-kadang yang suka berbuat syirik, ajimat lah, ya kan tuh, memberikan kalung ajimat pada leher anaknya lah, di pangkal lengannya atau di pinggangnya. Karena wanita-wanita ini tidak belajar tauhid. Nah, pentingnya ini hal ini dibina, ya. Sehingga anak-anaknya dari kecil itu sudah ditanami perbuatan syirik. Itu percaya kepada hal-hal yang gaib, yang sifatnya mistis gitu kan, meyakini ada hal begini begitu. Nah, hendaklah menyadari, hendaknya selalu berikhlas kepada Allah dalam beribadah. Apapun dilakukan baik dalam keluarga, ya, dalam ibadah apapun saja, harus diperhatikan tentang masalah keikhlasannya. Nah, ini di zaman media sosial ini sulit sekali ya. Melihat sesuatu dipoto, memberi hadiah sesuatu dipoto, ya habis sudah amalan kita dengan riya gitu ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimussalata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidak mereka diperintahkan kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 5, ya kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, menyerahkan seikhlas-ikhlasnya agama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hunafa'a, sebenarnya ini sebetulnya dalam ayat ini terdapat penekanan yang luar biasa sekali, berkali-kali ditekankan. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Jadi tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah, agar mereka hanya beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Mukhlishina lahuddin, yang kedua. Benar-benar mengikhlaskan kepada Allah itu agama. Hunafa'a, benar-benar murni, begitu ya. Itu penekasan-penekasan dalam masalah pentingnya tauhid itu. Wa qimus shalah, hendak mereka melaksanakan salat, wa itu zakat, dan membayarkan zakat, wa dzalika dinul qayyim, itulah agama yang kokoh. Itulah agama yang kokoh. Wahdari minasyirki. Nah, kemudian beliau menyebutkan tentang bahaya syirik. Kenapa? Fa inna akbaru tsaba fa inna akbar kabair asyirku billah, al-isyraku billah. Karena syirik itu bahayanya luar biasa. Jadi kalau di apa? Kajian kita yang audio kan pernah kita singgung di dalam Qaidul Arba' itu tentang urgensi tauhid. Ya, karena itu mendasar diterimanya amalan kita semua. Sebaliknya bahaya syirik juga kita singgung, itu membatalkan semua amalan kita. Nah, kalau syirik itu syirik besar, pengalakunya kekal dalam neraka, tidak akan dapat keluar dari neraka. Ya, wa may yushrik billahi faqad harama lahu al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sebenarnya Allah surah Al-Maidah ya. Barang siapa buat syirik kepada Allah, Allah telah haramkan untuknya surga. Dan tempatnya adalah di neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, tidak akan ada satu orang pun yang dapat menolong. Ya, tidak ada penolong bagi mereka untuk selamat dari neraka kalau sudah masuk neraka orang bersyirik. Syirik itu membatalkan semua amalan. Walaqad uhi ilaika wal ladzina min qablika la in asyrakta la yakunanna amaluk. Ya, jika telah diwahyukan kepada engkau, ya, kepada Muhammad dan orang-orang nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau berbuat syirik, batal semua amalan. Walau asyraku la habita an ma kanu ya'malun. Walau asyraku la habita an ma kanu ya'malun. Jika mereka berbuat syirik, batal semua amalan mereka. Itu wabah fatalnya yang halim. Jadi kalau itu kita tahu pentingnya bertauhid bagi wanita. Ya, hendaknya majelis tauhid lebih banyak diramaikan agar kita paham apa saja hal-hal yang akan mengkokohkan tauhid kita, apa saja perbuatan-perbuatan ibadah yang kadang-kadang kita sudah salah dalam memahaminya sehingga kita terjatuh ke dalam kesyirikan dalamnya. Apa saja indikasi-indikasi sebuah amal itu dia adalah kurang nilai ikhlasnya. Nanti kita perlu belajar, ya. Kita perlu belajar tentang hal itu. Jadi bahaya syirik dan pentingnya tauhid jelas, ya. Dan sudah kita jelaskan dia merupakan pokok dasar agama, dia merupakan asas dakwah para rasul, merupakan tujuan diciptakannya manusia, wa khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakannya manusia kata Allah SWT kecuali untuk menyembah saja kepada-Ku saja kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perintah para nabi semua dakwah mereka dimulai dengan tauhid, ya. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid itu. Nah, kemudian bahaya syirik tadi sudah kita sebutkan. Orang syirik kekal di neraka. Bahkan dosa-dosanya tidak akan diampuni di akhir kelak. Tapi dosa selain syirik, jika mati dalam tauhid, tauhid akan memberikan syafaat, memberikan faedah yang besar kepada dia. Bisa dia selamat dari kekekalan neraka, walaupun dia sempat diazab dalam neraka sebentar untuk melepaskan, untuk membersihkan dari dosanya, umpamanya, ya. Tapi selama dia bertauhid, maka akhir daripada sebuah perjalanan tetap ke surga. Nah, itu. Dan syirik itu sebenarnya disebutkan oleh beliau salah satu bahaya di sini merupakan syirik adalah dosa yang paling besar, ya jelas. Bahwa Allah sebutkan wa may yushrik billahi faqad harama la ilaha jannata wa ma'wahu an-nar wa man lidzalimin ansar. Tadi sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Dia tempat neraka dan tidak ada orang yang dapat membantunya nanti seorang pun untuk membantunya selamat dari neraka itu atau keluar dari neraka itu. Innallaha la yaghfiru asyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang mempersekutukannya dan mengampuni dosa selain itu. Nah, oleh sebab itu, di sini Rasulullah SAW dalam hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya Abi Bakrah tentunya radhiyallahu anhu, ya. Qala Nabi SAW, dia berkata, telah bersabda Nabi SAW, ala unabiyukum bi akbari kabair thalatan. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, amaku kalian, aku beritahu kalian dosa yang amat besar, yang paling besar. 3 kali diulang Rasulullah SAW. Ini menunjukkan ya, tidak ada dosa yang paling besar. Ini berarti kalau kita takuti, kalau disebut kepada antum kepada kita umpamanya, ini adalah kerugian yang sangat besar. Ya pasti kita tidak mau dong melakukan karena akan kerugian. Ini bahaya yang sangat besar. Pasti ini dosa yang paling besar. Tentu hal yang paling utama untuk kita hindari tentunya karena ini paling besar. Ya kan gitu. Maka diberikan gambaran dan itu diulang oleh tiga kali oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul mengatakan itu 3 kali untuk memberikan ketak. Takkid namanya itu istilah dalam bahasa kitanya apa ya? Untuk menguatkan ungkapan beliau itu diulang dan agar teringat dan agar terhafal gitu maksudnya. Diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, kami mau ya Rasulullah untuk beritahu tentang apa itu dosa yang paling besar. Al-isyraku billah. Syirik kepada Allah. Ya. Wuqutul walidain. Derakat kepada 2 orang tua. Wajalasa. Wakana muttaki'an. Ya, lalu beliau duduk sebelum beliau masih tidur dengan miring gitu. Ala wa qawlu zur. Lalu beliau berdiri. Yang 3 dosa besar itu adalah perkataan dusta. Qala kama zal karuha. Sehingga Rasulullah SAW mengulang-ulang 2. Qawlu zur. Ala wa qawlu zur. Ala wa qawlu zur. Kata Rasulullah. Kata beliau perkataan bohong, dusta. Ya, Rasulullah SAW biasa mengulang-ulang. Itu menunjukkan begitu. Beliau benar-benar mengingatkan terbahaya ini. Hatta qulna laitahu yasakat. Ya. Sampai kami mengatakan, ya, semoga Rasulullah SAW berhenti mengulangnya. Nah, itu. Perkara yang pertama apa? Al-syiraku billah. Besarnya dosa kesyirikan itu. Yang harus kita waspadai, yang harus kita hindari. Tentu kita, kalau kita melihat, pemanya, ini, jalan ini berujung, atau orang mengabarkan, pemanya, di sana ada bahaya besar. Ya. Pasti kita akan tanya, apa sih tanda-tandanya bahaya itu kalau sudah dekat, kalau kita sudah mendekat tempat yang berpaling bahaya itu apa ciri-cirinya? Akan kita tanya di sana nanti ada pohon besar, atau di sana ada batu besar, atau di bengkolan ke sana ada bahaya yang besar, maunya, atau seperti sekian kilo dari sini. Maka demikian pula syirik, hendaknya kita juga berupaya mengenal, apa sih langkah-langkah yang bisa membawa kita kepada kesyirikan? Lalu apa saja bentuk-bentuk kesyirikan itu? Ya, nah ini perlu kita kaji, agar kita dapat menghindari. Ya sebenarnya kita jelaskan dalam sebuah majelis kita, seseorang tidak akan bisa menghindari sesuatu kalau dia tidak kenal hakikat sesuatu itu. Sebenarnya kita jelaskan seseorang pasti tahu, semua orang tahu ya. Bahkan semua manusia, orang musyrikin pun tahu. Musyrik itu tempat di neraka. Mereka tahu, semua ahli negara agama tahu bahwa berbuat syirik mempersekutukan Allah ya, itu pasti neraka. Maka orang-orang Nasrani pun yang mempersekutukan Allah, mereka tidak merasa mempersekutukan Allah. Orang-orang musyrik pun yang mempersekutukan Allah, mereka pun merasa tidak mempersekutukan Allah. Nah, itulah penting kita belajar. Karena jatuh ke dalam sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah suatu perbuatan yang salah. Nah, maka kita perlu belajar. Sebenarnya kita gambarkan, semua orang pasti tahu bahwa singa itu sangat menakutkan, menerkam, ya kan? Tapi dia tidak kenal singa, apa ciri-cirinya, ya. Maka kalau ketemu singa, dia ketika dia belum tahu ciri-cirinya, mungkin dia anggap sebagai kucing anggora, kucing raksasa, atau apa gitu kan. Bisa saja orang tertipu, karena dia tidak tahu hakikatnya. Maka itu perlu kita belajar. Apa itu hakikat tauhid? Apapula hakikat syirik. Karena antara tauhid dan syirik tidak akan pernah bisa berkumpul selama-lamanya dalam diri seseorang, ya, karena syirik itu akan merusak tauhid. Nah, itu dalil yang pertama beliau sebutkan. Kemudian nasihat beliau yang kedua adalah, setelah bertauhid dalam beramal, kita tentu perlu ikhlas kepada Allah. Beliau yang kedua menyebutkan sini, tabi'i Rasulullah SAW fi ibadillah. Nah, dalam beribadah kepada Allah, itu harus benar-benar mengikuti pola cara yang diajar Rasulullah SAW. Bukan mau-maunya kita. Nah, karena sebuah amalan itu syaratnya apa? Diterima amal soleh apapun saja, harus ikhlas, dan mengikuti tata cara tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu, makna dari kenapa seseorang yang mau masuk Islam itu mengucapkan kalimat dua syahadat itu. Apa maksud dan tujuan mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum seseorang masuk Islam? Karena dia mengakui bahwa dalam dia beragama Islam ini, yang menjadi segala tujuan harapan ibadahnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa pola pelaksanaan semua ajaran agama yang akan dijalannya hanya sesuai yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadati ya sesuatu pun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maka dia mengatakan sebagai utusan Allah apa? Bahwa ketika dia beribadah, semuanya harus sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengamalkan sebuah ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, betapapun ikhlasnya seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dari mana dia tahu bahwa ajaran itu adalah ajaran yang disyariatkan? Dari mana? Kita hanya tahu bahwa ini diperintahkan, dilarang hanya melalui Rasulullah SAW, melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada orang membuat sebuah modifikasi ibadah yang tidak pernah dicontohkan dari Rasulullah SAW, dari mana dia bisa memodifikasi ini? Informasi dari mana dia dapat? Ya, apakah dia nabi? Juga tidak. Maka oleh sebab itu, Imam Syafi'i menyebutkan pamilita pakat syara' manistah setelah pakat syara' ya, ada ungkapan ulama lain, pamilita ada pakat syara'. Orang melakukan sebuah bid'ah, kesalahan, membuat suatu ajaran agama. Ini suatu yang dibuat agama sendiri dia. Nah, oleh sebab itu, dia, imma dia mengaku, ya secara tidak langsung, maupun secara zahir dia tidak mengaku sebagai nabi, tapi dia seakan-akan telah berposisi menjadikan dirinya atau memposisikan gurunya sebagai nabi, karena dia mengikuti ajaran ya yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Lalu dari mana dia dapat ini, ajaran ini? Wahyu dari mana dia dapat informasinya? Itu adalah sebuah amalan yang dapat pahala. Karena yang akan memberi pahala itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita ikuti apa yang dia yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Karena sesuatu pun ibadah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW tidak akan menjadi ibadah selama-lamanya. Ya, maka kata Imam Malik menyebutkan, "Man lam yakun fi dzalika fi dzalika al-yawm dinan falaysa fala yakunu fi hadzal yawm dinan." Sesuatu yang tidak merupakan agama di masa Rasulullah SAW tidak akan menjadi agama selamanya. Tetap pada hari juga tidak akan menjadi agama, kata Rasulullah SAW. Kata Imam Malik. Dalam hadis Rasulullah SAW maka mengingatkan, setiap khutbah beliau mengatakan kullu bid'atin dhalal kullu bid'atin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, semua sesat tempatnya di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Lalu Rasulullah SAW menegaskan hadis umum ini radhiyallahu anhu dalam lafaz yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang menambah-nambah dalam urusan kami ini, ya urusan kami maksudnya apa? Agama. Ya. Yang tidak termasuk bagian dari agama ini, waratun, ditolak. Bukan hanya sekedar ditolak, pelakunya juga akan mendapat dosa. Nah, Kemudian dalam riwayat lain, dari Aisyah Ra'anha juga, di Ummul Mu'minin Aisyah Ra'anha, tapi rafatnya Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amru wa waradun. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada tuntunan perintah dari Rasul SAW, maka itu ditolak. Maka kalau kita lihat sumber-sumber pepecah-belahan yang di dalam tengah kaum muslimin adalah bid'ah ini. Dan ini juga penyakit umat-umat yang berlalu. Baik umat Yahudi maupun Nasrani. Ya, pepecah-belahnya mereka karena para tokoh-tokoh agama mereka membuat modifikasi-modifikasi dalam ajaran agama mereka. Maka oleh sebab itu kita harus hati-hati. Ya. Kemudian ada sekarang orang mengatakan ada bid'ah hasanah. Apa ini maksud bid'ah hasanah itu? Berdasarkan pada ungkapan para ulama, ya, ada yang mendasarkan pendapat kepada Imam Syafi'i atau kepada Sultan ulama itu Izzuddin bin Abdussalam. Yang dimaksud oleh mereka itu apa? Yaitu sesuatu hal-hal yang bertepatan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, bahkan istilah bid'ah hasanah ini, apa yang dimaksud bid'ah hasanah? Contohnya apa? Kalau kita lihat contoh-contoh yang mereka katakan, itu tidak termasuk disebut bid'ah hasanah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan semua bid'ah itu jelas sesat. Nah, lalu ulama menjelaskan apa maksud ungkapan-ungkapan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan urusan duniawi, bukan urusan agama. Nah, jadi jelas. Pembagian itu dia maksud oleh mereka adalah pembagian urusan duniawi. Lalu kita kalau bawa ke dalam hukum, hukum taklifi, hukum yang dibahas oleh para ulama usul fikih, hukum dalam agama itu secara hukum fikih, usul fikih, kalau membagi tiga, lima, itu wajib, ya, haram, mandub, makruh, mustahab. Mustahab disunahkan. Nah, kalau kita katakan sekarang bid'ah hasanah masuknya di mana? Di mana masuknya? Apakah wajib? Apa mustahab? Kalau mustahabnya bukan bid'ah dong. Kalau makruh berarti harus ditinggalkan, ulama al-Afdhal ditinggalkan. Kalau haram ini jelas, gitu. Al-mubah, apa-apa al-mubah? Kalau sesuatu yang mubah, berarti tidak ada pemaksaan. Ya, tidak ada yang harus diiklankan, tidak harus dipertahankan dengan hujah-hujah yang penuh dengan syubhat. Justru yang harus kita iklankan, yang harus kita promosikan, yang harus kita promosikan adalah sunnah. Bukan bidah hasanah. Ini kadang-kadang mempromosikan bidah hasanah, orang menjalankan sunnah malah diolok-olok. Ya, dia Allah oleh jidat yang hitam karena dia sering sujud, asar sujud. Ya, jelas orang sering sujud secara kadang-kadang kondisi kulit yang berbeda-beda ada macam menghitam di keningnya. Nah, itu dia oleh Allah, kalau Allah. Jenggot, celana cingkar, dia oleh Allah. Tapi yang bidah hasanah dipromosikan. Tahu Allah bisa hasanah ini sesuatu yang ada gitu, yang dibolehkan. Tetapi kenapa sunnah yang jelas lebih tinggi? Mana lebih tinggi sunnah daripada bidah hasanah? Nah, pasti mengikuti sunnah itu lebih afdal. Nah, oleh sebab itu, secara logika pun tidak terima bid'ah itu. Karena sesuatu yang sempurna, makanya ulama berhujah. Dari firman Allah SWT, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa azmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum islam madinah. Berhujah melalui ayat surah Al-Ma'idah ayat 3 ini, kenapa dijadikan hujah ulama dalam masalah bid'ah? Apa koneksinya di sini? Bagaimana caranya? Beliau mengatakan agama itulah sempurna, gak perlu ditambah lagi. Itu maksudnya. Sesuatu yang sempurna bila ditambah menjadi rusak. Sesuatu yang sudah pas bila diganggu, dikurangi atau ditambah menjadi rusak. Nah, dalam urusan dunia saja sekarang, ya, saya sering memberikan analogi-analogi ini kepada orang-orang biar paham. Urusan dunia saja, kalau sudah ada ketentuannya begini, mau ditambah sesuatu yang lebih dari ketentuan akan rusak. Kalau dalam urusan uang, temannya, jika suatu anggaran sudah ditetapkan, ya, 50 juta temannya, kan 50 juta. Ya, kalau ada orang iseng buat bid'ah hasanah gimana? Tambah aja 0,1 lagi. 0 kok? Apalagi 0 kan enggak ada pengaruhnya gitu kan. Bid'ah hasanah nambah 0 gitu. Bukan jadi 50 juta dia. Jadi 500 juta korupsinya. Berapa? 450 juta korupsinya jadinya kan. Nah, enggak bisa, ada urusan yang sudah dipastikan. Maka oleh itu perintahkan yang laksanakan diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Pas itu dalam masyarakat agama. Contoh umpamanya, seorang ibu memasak gulai itu, ya. Kalau di Padang merendang atau sampade atau apa ya kan, dimasak pas. Lalu ada anaknya yang iseng, ditambah garamnya, jadi asin. Kan sudah pas, itu jangan diganggu lagi. Dan agama ini sudah sempurna, nggak perlu diganggu-ganggu lagi, nggak perlu ditambah-tambah lagi. Nah, ini yang menyebut kita ribut selalu satu perkara-perkara yang ditambah-tambah ini. Jadi yang menempel atas nama agama, Lalu orang yang mengingkari disebutlah sebagai orang yang anti ini, anti itu, dan dicap dengan gelegaral ketika ada orang mengkritisi ajaran-ajaran yang menempleng ajaran Rasulullah SAW. Sebab seorang tukang, atau pemborong, sudah jelas nih anggaran, ukuran panjang rumah dan tinggi rumah ini, ukuran semua dia. Ada tukang yang iseng buat bidah hasanah dalam bawa pemborongnya, apa? Ditambah 1 meter saja oleh dia bangunnya itu. 1 meter saja. Kan bidah hasanah. Kalau orang punya rumahnya bilang, kenapa bapak tambahkan ini naik biaya saya? Oh, ibu, mana lebih baik? Rumahnya itu, 20x30 atau 20x29, kan? Ya, kan baik, bu, lebih luas. Ya, masalah bukan sisi baik saja, karena ini sudah menyalahi aturan kesepakatan, termasuk anggaran akan membengkak. Nah, gitu. Maka tidak tukang, ketika mengukur kayu, sudah pas nih 10 cm. Oh, ditambah aja dikit lah. 1/2 cm saja. Bagaimana bentuk bangunan jadinya? Pasti menjol-menjol bangunannya. Atau umpamanya, saya turun logika akan begini juga. Bagi orang-orang yang buat kata-kata bid'ah hasanah ini, kalau seandainya seorang anaknya mau bid'ah hasanah kepada urusan orang tuanya, umpamanya. Orang tua pagi Senin nyuruh anaknya beli gula 1 kilo. Atau 1/2 kilo. Nah, terus katanya beli kepada kedai yang dekat, karena Abi mau kerja cepat jam 7 masuk, ini waktu sudah hampir ya jam 7 umpamanya. Lalu anaknya beli gula itu bukan 1/2 kilo, belinya 1 kilo. Terus dia juga nggak beli dekat yang dekat, tapi beli agak lebih jauh. Dengan alasan anaknya apa? Dia sambil olahraga lari pagi ya biar sehat. Nah, lalu dipikir kenapa saya beli 1/2 kilo, kan lebih bagus 1 kilo katanya. Sampai di rumah, diberikanlah gula sama orang tuanya, sama ayahnya, sama abinya. Nih, Bi, ini berapa kamu beli? 1 kilo. Loh, saya kan ngurus 1/2 kilo. Loh, kalau anaknya bilang gimana? Abi, ini kan bidah hasanah. Mana lebih baik? 1 kilo apa 1/2 kilo? Karena kalau anak antum mengatakan demikian sama antum, antum nyuruh 1/2 kilo dibeli 1 kilo oleh dia. Antum ketawa, pasti antum marah. Saya nyuruhnya 1/2 kilo. Karena uang yang lainnya itu untuk kebutuhan yang lain, kan gitu. Nah, terus kenapa kamu terlambat pulang? Lah, Abi mau nggak anaknya sehat? Oh, itu bisa juga dipuji anaknya lebih hasanah tadi kan? Iya. Suka nggak tuh? Pasti orang tua suka anak. Nah, maka saya sambil lari-lari kecil, sambil maraton tadi, agak lebih jauh dikit belinya, sambil supaya bisa lebih sambil olahraga. Nah, orang tua pasti ngamuk kan? Nah, jadi tidak bisa sesuatu menyalahi aturan, tidak ada istilahnya bid'ah hasanah di sana. Ya, maka syubhat-syubhat yang mengatakan ada bid'ah hasanah lalu dikumpulkan, apa istilahnya memberi makan orang umpamanya dalam masalah-masalah kenduri kematian, apa salahnya? Kita kan disuruh bersedekah. Iya betul, suruh sedekah, tapi kan nggak pas orang kenduri juga, apa hubungannya gitu kan? Tuh kenapa mesti harus ngasih makan orang ketika sudah mati orang tuh? Jika kita macam la ilaha illallah, kan semuanya baik ini. Nah, baik berimpak, baik macam la ilaha illallah juga baik, mau akan orang mati juga baik, ini baik. Itu logikanya dia. Kita bisa balikan. Kalau seseorang, ya kan, ketika sholat, ketika rukuk dia baca Al-Fatihah, atau baca ayat, boleh nggak? Kan juga boleh, baca ayat kan boleh juga. Tapi menyalahi aturan masalah yang nggak sah, itu yang jadi masalahnya. Aturan yang diajarkan Rasulullah SAW tidak ada dikait-kaitkan dengan kematian kalau mau bersedekah itu. Tidak nunggu dihubungi dengan hari-hari tertentu. Tidak ada bacaan-bacaan tertentu ketika ada orang meninggal untuk mendoakannya. Kalau mau mendoakan, mendoakan. Kalau mau menghadiahkan, sebagian pendapat ulama ada yang boleh menghadiahkan, ya boleh saja. Tetapi tidak harus menunggu 10 hari, 30 hari, hari tertentu. Tidak pula harus ke rumah mayat. Ya kan? Membebankan para keluarga mayat untuk menghidangkan, mempersiapkan, segala macam. Itu kan memberatkan. Nah, jadi sebetulnya kalau logika-logika dengan logika, semuanya bisa dilogikakan. Hatta bid'ah-bid'ah itu bisa kita bantah juga dengan logika-logika. Ya kan gitu. Nah, jadi penting sekali adalah mengikuti aturan yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka boleh menyimpulkan di sini, ikutilah Rasulullah SAW beribadah, beribadah kepada Allah. Hati-hati dari perkara-perkara menyalahi dalam ibadah itu, wal ihdats fid din, yaitu dalam melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama, yaitu berdasarkan hadis Aisyah ini sudah disebutkan tadi, hadis bukan Imam Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza man yasmi wa waradun. Dalam satu lafaz, man amila amal laisa alaihi fa huwa raddun, barang siapa menambah-nambah dalam usulan kami ini yang tidak termasuk ke dalamnya maka amal itu ditolak. Atau man amila amalan, barang siapa melakukan sebuah amalan laisa alaihi amrun fa huwa raddun, yang tidak ada tuntunan dari kami kepada Rasulullah SAW, maka itu tertolak. Yang ketiga, hati-hati dalam kesyirikan. Ya, hendak hati-hati dalam kesyirikan. Tajannu bisyirkal akbar. Ya, hendaklah wahai para wanita, ya, jauhi syirik-syirik yang besar, kesyirikan yang besar. Ya, tadi kita sebutkan bahaya syirik itu. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah. Bahkan beliau disebut imamul pendapat. Yaitu imamnya ahli tauhid. Sehingga beliau berdoa, bahkan beliau sendiri berdoa kepada Allah SWT. Allahumma jinubni wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak cucuku dari menyembah berhala. Padahal beliau orang yang, seorang nabi, ya, masih berdoa kepada Allah agar beliau dilindungi, dijauhkan dari syirik. Padahal seorang nabi. Bukti. Kenapa? Karena perlu pertolongan Allah kita untuk menghindari itu. Dan kecemasan terhadap syirik itu bagian dari bentuk kehati-hatian kita. Kalau orang sudah tidak takut lagi dengan syirik, berarti dia sudah merasa aman dengan syirik. Nah, itu pasti dia dengan mudah jatuh kepada kesyirikan. Sama dengan orang yang tidak takut pada ular, takut kepada binatang yang berbahaya, dia tidak ada hati-hati. Akhirnya apa? Ya, dia kepatok ular dia. Dia tidak hati-hati, tidak merasa aman saja. Kalau orang selalu waspada dengan kesyirikan, maka dia akan hati-hati, dia berupaya untuk mengenal cici kesyirikan itu. Maka oleh sebab itu Ibrahim At-Taimi setelah menyebutkan ayat tadi, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar menjauhkan dari kesyirikan, menjauhkannya dari kesyirikan dan juga keluar ke anak cucunya. Mayak menubalak pada Ibrahim. Kata Ibrahim At-Taimi, siapa yang bisa menyamin dirinya tidak terjatuh kesyirikan setelah Ibrahim saja demikian mencemaskan si atas dirinya. Ya, jadi ada kekhawatiran terhadap kesyirikan itu harus ada pada diri kita. Karena itu bagian dari mana tadi? La ilaha. Tiada sekutu. Nah, ini harus kita betul-betul jaga jangan sampai kita jatuh kepada persekutuan. Tiada yang berhak disembah itu. Sampai kita menyembah sesuatu selain Allah. Yaitu syirik akbar itu mewasafu syai'in minal ibadah li ghairillah. Yaitu memberikan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Nah, apa yang ibadah itu? Nah, perlu dikatakan. Ibadah itu adalah ismun jami' ya, lima yuhibbullahu min aqwalil af'ali ghairu batinah. Semua hal perkara yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Nah, itu definisi ibadah disebutkan para ulama. Ya. Nah, semua yang diperintahkan Allah adalah ibadah. Semua yang diharamkan Allah, kita tinggalkan atas dasar karena diharamkan Allah, ibadah juga begitu. Baik. Ibadah itu ada yang berupa zahir, ungkapan lisan, ada ungkapan hati, ada amal jawari, amal badan, anggota badan, ada amal hati. Itu perlu kita ketahui. Nah, dari syirikil akbar, dari contoh-contoh syirik besar itu adalah ibadah terkubur, beribadah ke kuburan. Maksudnya menyembelih untuk wali, ya, memberikan kurban untuk wali, ya, menyerahkan kurbannya, bernazar untuk wali, wadu'a ashabiyah, meminta kepada orang yang dalam kubur itu, wata'abil hajat minhum, meminta kebutuhan-kebutuhan dari mereka. Dan ziarah kubur itu sunnah. Jadi ada pula orang membalik ini ketika kita menegur perbuatan-perbuatan yang bawa syirik dan bid'ah di kuburan, mereka kata, oh, ini anti ziarah kubur. Bukan anti ziarah kubur, yang kita larang adalah perbuatan yang menyerupai perbuatan orang musyrik dulu ketika ziarah kubur. Ya, perbuatan kaum Nabi Nuh yang ketika mereka ziarah kubur. Ya, perbuatan orang-orang musyrikin sebelumnya yang ketika ziarah kubur, mereka meminta-minta kepada orang dalam kuburan itu. Kesulitan mereka hadapi di dunia ini. Sakitkah, belum dapat jodohkah, susah dalam usahakah, kan gitu. Mereka datang ke kuburan. Dan itu pula sebagian orang-orang sekarang. Nah, orang yang dalam kubur itu sebosok hidup saja dia susah juga dalam mencari rezeki. Kenapa juga selama hati bisa diminta, kan gitu. Kalau seandainya dia bisa memberikan sesuatu, tentu akan lebih diberikan kepada keluarga dan anak cucunya, kan gitu. Nah, oleh sebab itu, ya, meminta ke kuburan, ya, meminta kepada orang dalam kuburan. Dan siaran kubur itu tujuannya apa? Untuk mengingat kematian, bukan ingat dunia, mencari dunia ke kuburan itu. Bukan mencari berkah di kuburan. Ya. Maka orang yang menganggap berkahnya kuburan-kuburan orang soleh itu adalah orang Yahudi Nasrani. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, la'anallahu yahuda wa nasara ittakhadhu kubura anbiya'i masajida. Allah melana orang Yahudi Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk beribadah, berdoa, baca Quran, macam-macam di situ. Karena mereka menganggap doa mereka cepat terkabul di kuburan itu. Nah, padahal tidak ada satupun hadis menunjukkan kalau kamu mau terkabul doanya, datang ke kuburan wali. Kan gitu. Baik. Ya, kita bukan mencari kewalian. Betul, wali itu adalah tinggi derajatnya kepada Allah SWT. Tapi bukan untuk disekutukan oleh Allah. Cara menghormati mereka bukan kita datang ke kuburan mereka meminta kepada mereka. Kita ziarah kubur mereka bukan meminta kebutuhan kita kepada mereka. Tapi pertama, mendoakan mereka, mendoakan orang dalam kubur, dan ya mendoakan mereka, ya Allah ampunilah dia, kan gitu lah. Sebenarnya doa yang diajarkan ziarah kubur Rasulullah SAW, assalamualaikum ahli dia minal muslim muslimin antum salafun wa anun haiku nabikum insyaAllah nas'Allah lana wa lakum al-afiyah. Ya, keselamatan kali bagi kalian hai orang dalam kuburan dari kaum muslimin dan mukminin. Kalian telah mendulikan kami juga akan ikut kalian pastinya, gitu kan? Nah, kami mohonkan untuk kami dan kalian keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi diajarkan ziarah kubur. Maka di awal Islam Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena masih terbawa-bawa ini kebiasaan sebelum mereka masuk Islam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil akhirah. Dulu kalau aku melarang kalian untuk ziarah kubur, kata Rasulullah SAW, ya sekarang boleh diziarahi. Tujuannya apa? Karena ziarah kubur itu punya kalian untuk tentang hari akhirat, akan kematian. Ziarah kubur kita ingat nih, sekolah ini dulu pejabat ya yang dielulukan bintang, kehebatan, kehormatan, kekayaan dulu. Sekarang di mana dia? Di bawah tanah. Apa yang dapat dibawa dari kekayaan dunianya? Enggak ada. Maka kita menyadari bahwa yang akan dibawa adalah amal soleh. Nah, jadi ziarah kubur itu adalah lil-i'tibar, ya, untuk mengambil pelajaran tentang bersiap-siap untuk kematian serta mendoakan orang yang sedang dalam kubur itu agar dilayangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan seperti orang-orang yang ziarah ke kubur Badawi. Ini salah satu daerah di Arab ya, mereka menjadi kubur Badawi, kubur Zainab, ya, kubur Nafisa dan lainnya. Di kalau di sana di tempat beliau ini tentu beliau menyebutkan kubur-kuburan yang dikeramatkan oleh orang. Wa la syirkul akbar kafar kufrun billahi taala mukhrij min millatil Islam. Perbuatan meminta-minta kuburan ini syirik besar. Membawa kekufuran kepada Allah SWT. Membuat seseorang itu keluar dari Islam. Fahdari minhu ghayatul hadar. Hendaklah kalau wanita hati-hati dengan ini. Benar-benar waspada. Ya, wahdari akhawati. Dan ingatkan saudara-saudari kalian yang lainnya dari kekufuran ini, kata beliau. Yang keempat adalah faktiki syahadat la ilaha illallah. Jadi, terapkan makna tauhid di dalam diri kalian. Dengan syarat-syaratnya. Terapkan makna tauhid di dalam diri kalian. Faktiki syahadat la ilaha illallah bisyurut ya as-sab'ah. Ya, buktikan ya, ya makna tauhid dalam diri kalian. Jadi, buktikan makna tauhid dalam diri kalian. Itu dengan tujuh syaratnya apa? Al-ilm. Al-ilm maksudnya mengetahui makna la ilaha illallah itu. Mengetahui hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah itu. Fa'alam anahu la ilaha illallah. Astaghfir dzambi. Ketahuilah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan mohonlah ampun untuk dosamu. Ya. Al-yaqin, yakin. Dimana yakin dengan kalimat tauhid itu? Tidak boleh kita ragu, ya. Kemudian apalagi al-qabul, menerima dengan sepenuhnya. Kemudian al-inqiyad, tunduk dan patuh. Kemudian asyidku, percaya. Kemudian al-ikhlas, ya, mengikhlaskan tau. Al-mahabbah, mencintai. Maka mencintai nilai-nilai tauhid, mencintai makna tauhid, mencintai ilmu tauhid, mencintai orang yang bertauhid. Nah, itu kesempurnaan dari tauhid kita. Ya, membenarkan nilai-nilai tauhid, membenarkan hujah-hujah tauhid, membenarkan balasan bagi orang bertauhid. Ya, akhiyat taat melaksanakan konsekuensi dari nilai-nilai tauhid itu, dari makna tauhid itu. Menerima konsekuensi dari segala nilai-nilai tauhid tersebut dalam amalan kita, dalam perkataan kita. Baik amalan hati maupun amal jawari kita. Wa tani bihadhi syahadati hayatiki kulliha, hendaklah kaum wanita ya benar-benar punya kepedulian yang tinggi dalam hidup mereka, dalam hidupmu, dalam hidup seluruhnya, hatta tamut, sampai akhir hayatmu. Faj'aliha nasba 'ainiki, jadikanlah dia perhatianmu di antara 20 matamu, gitu maksudnya ya. Fi kulli lahdatin min lahadhati 'umrik, dalam setiap detik dari umur hidupmu. Ya, kata beliau, begitu mara was'alillah yuhsina khatimatak. Hendaklah engkau mohon kepada Allah agar Allah menutup usiamu dengan husnul khatimah. Biantakun hadis syahadatu akhir kalamiki, agar Allah menutup kalimatmu, kalimat yang terakhir yang kau ucapkan ketika berpisah dengan dunia ini adalah sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal, man kana akhir hadis Rasulullah bersabda, man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhal jannah. Orang yang ungkapannya terakhir ya saat dia sakratul maut adalah la ilaha illallah dakhal jannah, dia masuk surga. Nah, ini harus, tidak mungkin kalimat ini terucap dengan begitu saja kalau tidak dijaga saat hidup kita, tidak kita amalkan, tidak kita pelajari. Ya. Nah, yang kelima aktif mungkin, dan kemudian di antaranya juga sering banyak berzikir la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah ini bukan untuk orang yang sudah mati. Ya, zikir bagi orang yang sudah mati dihadiahkan bukan sekadar untuk itu. Tetapi adalah untuk kita diamalkan, untuk dihayati. maka perbanyaklah mengatakan la ilaha illallah, ya, sedang diperdengarkan kepada anak-anak kita jika kita sudah berkeluarga, ya, anak-anak kita sering dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, didengarkan anak-anak kita, ya, diajarkan dia mengucapkannya, ya, ketika meracik bawang di dapur pun dalam hati bisa berzikir maudhu'ul la ilaha illallah astaghfirullah la wala quwwata illa billah. Banyak waktu sebetulnya, kadang-kadang ibu-ibu ini enggak ada waktu ustaz untuk berzikir, untuk membaca, untuk beramal. Wah, banyak sekali sebetulnya. Kan enggak sulit, sedang menyembur kain juga bisa astaghfirullah la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah la ilaha illallah. Enggak susah kan tuh? Cuma belum dibiasakan, ya. Sedang naik motor juga bisa, sedang di atas mobil juga bisa. Ya. Gonceng di suami mau diantar ke pasar juga bisa sedang di atas motor itu. Ya. Tapi kadang-kadang naik bonceng motor malah ngoceh aja, ya. Macet lagi jalan, gini lagi panas waktu, dan mengeluh aja, ya, terlupa untuk berzikir. Waja'alinha ala lisanki daiman, jadikan kalimat la ilaha illallah selalu pada lisanmu. Di hadis Abi Hurairah, dalam hadis Hurairah Rasulullah bersabda, qala Rasulullah, ya Rasulullah bersabda, aktsiru min syahrati alla ilaha illallah qabla an yuhala bainaka wa bainaha. Hadis riwayat Abu Ya'la al-Muslim. Kata Rasulullah SAW, berbanyaklah mengucapkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, ya, sebelum kalian dihampat untuk mengucapkannya. Yang keenam adalah, qulil la ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulku wa la hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini diajarkan lagi, hendaklah kalian wahai para wanita, ya, sering mengucapkan berbanyak ungkapan, yaitu zikir la ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulku wa la hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaitu barang siapa mengucapkan 100 hari dalam sehari, fi yawmi mi'ati marrah, hendaklah dalam sehari jangan sampai kurang dari 100 kali. Ya, bahkan lebih. Jangan sampai kurang, ya. Yaitu kalimat apa? La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kenikmatan, apa keberuntungan yang akan diraih orang mengucapkan kalimat ini? Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa la ilaha syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Berapa itu? Ada empat, ya, potongan, ya. La ilaha illallah wa la ilaha syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, mi'ata marratin kan lahu adla asira rikabin. Jadi, kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Fi kulli yaumin, barang siapa mengucapkan kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, setiap hari 100 kali, kata Rasulullah SAW, maka dia dapat pahala sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Wah, pahala memerdekakan budak luar biasa. Yaitu 10 orang budak. Wa kutiba lahu mi'atu hasanah. Bukan itu saja, pahala lain apa? Ditulis untuknya 100 kebaikan. Wahyat alam niatu syi'ah, wahyat kamu niatu syi'atin. Kemudian dihapus 100 keburukan dosanya. Wakar lahu herzan mina syaitan. Yang keempat, dia akan selalu dilindungi. Kalimat itu akan melindungi dari gangguan setan. Yaumahu walika, pada hari tersebut. Hatta yumsi, sampai sore hari. Walam yati ahadun afdala min majabihi, tidak ada seorang pun lebih afdal daripada dia pada hari itu. Aha illa ahadun an wa'atkan indalik, kecuali orang yang memang lebih banyak mengucapkan kalimat itu darinya. Malam yati ahadun afdal min maja'abihi, ya, tidak ada seorang pun dapat menyaingi lebih utama dari apa yang dia lakukan, kecuali seseorang bila melakukan lebih banyak mengucapkan kalimat itu. Jadi apa tadi faedahnya? Ada empat faedah yang diraih. Memerdekakan, pahala yang pertama adalah sama seperti memerdekakan 10 orang budak setiap hari kalau diucapkan, betapa besar pahala ini. Kemudian di beri 100 kebaikan pahala, dihapus 100 dosa, ya. Kemudian apa? Dia dijaga dari setan dalam sepanjang hari itu, selama setiap hari itu. Tadi diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian yang ketujuh adalah zakiri zamilatiki, zaki zamilatiki wa ahlaki bihadhi syahada la ilaha illallah wa tahqiqiha wa ikthar minha, ya, wa bayyin lahum fadla dhalik. Ingatkan juga sahabat-sahabatmu, keluarga-keluargamu dengan kalimat la ilaha illallah ini, ya, agar mereka menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan mereka dan jelaskan kepada mereka tentang keutamaan-keutamaan tersebut. Ya. Yang kedelapan, ihdari minar riya. Nah, hati-hati dengan riya dalam ungkapanmu atau perbuatanmu, karena itu adalah merupakan syirik kecil, ya. Berdasarkan hadis Mahmud bin Lubaid, ya, Mahmud bin Labid, pada hadis Mahmud al-Labid, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma'afafu alaikumus syirkul asgar. Kata Rasul kepada sahabat nih, hal yang sangat aku cemaskan atas kalian, aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Nah, sahabat itu dikhawatirkan Rasulullah SAW, siapa? Kita dari mananya bisa dibandingin sikit sahabat saja, orang yang sudah tinggi belajar tauhid bersama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, demi memperingatkan sahabatnya begitu bahayanya syirik ini, maka beliau mengatakan, hal yang sangat aku takutkan atas kalian dari atas kalian ada syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Lalu sahabat mengatakan, apa maksud dari syirik kecil itu ya Rasulullah, atau contohnya atau pengertiannya? Qala Rasulullah, ar-riya, itu riya. Ya, itu riya. Ingin dipuji, ya, ingin dikatakan alim, ingin dikatakan hafiz, ingin dikatakan salihah, dan segala macamnya. Ya kan? Nah, ar-riya. Nah, hati-hati dengan amal. Ya, jangan sampai terhapus pahala amal kita karena hal yang tidak ada faedah sama sekali, justru merugikan kita sendiri. Kenapa kita harus beria sama orang? Memang apa yang bisa diberikan buat kita? Umur kita juga tidak bisa diperpanjang oleh dia, rezeki kita juga tidak bisa ditambah oleh dia. Dan kalau kita minta uang 1000 per hari juga belum tentu mau dia ngasih. Apa yang dapat dari ria itu? Ya, apa yang dapat kita beria itu, apa yang dapat? Kemuliaan kita juga tidak akan naik di sisi Allah. Nah, kemuliaan manusia itu tidak ada. Manusia ini memandang mulia sesuai persepsi masing-masing. Semulia-mulia alam, tetap ada juga orang membenci kita, ada orang melihatnya dia hina. Maka pada hari kiamat apa nanti? Yawma tujazal abdu bi'amalim, pada hari kiamat saat dibalas setiap orang dengan amal mereka, maka orang-orang berbuat riya itu, izhabu ila ladina kuntum turauna bi'amalikum fid dunya. Dikatakan pada orang berbuat riya itu, pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka waktu beramal di dunia. Nah, apakah bisa dia beri pahala buat kita? Kan tidak. Fa'anzuru hal tajiduna indahum jaza'an, maka lihatlah apakah kalian akan mendapat balasan dari orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian kata beliau, raqibi nafsaki fi amaliki wa fi kalamiki wa qalbiki wa kulli amrik wa umuriki. Ya. Hati-hatilah, jaga selalu ya dirimu dalam berbuat, dalam berkata, ya, juga hatimu dan segala urusanmu. Selalu jaga. Selalu dijaga apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang terpikirkan, ya. Hala hatta la taqa'i fi syirkil asghar aw akbar. Jangan sampai kamu terjerumus ya ke dalam syirik kecil atau syirik besar. Wa min syirkil asghar al-hablu billah. Di antara bentuk syirik kecil adalah bersumpah dengan selain Allah secara lafaz tanpa meyakini ya bahwa makhluk itu sekutu bagi Allah, seperti orang bersumpah dengan amanah. Ya, ada orang mengatakan demi Allah dan Rasul, ini sekutu dalam sumpahnya, maksud sekutukan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Ya, demi Rasul, demi Allah, itu yang boleh. Kalau demi Rasul enggak boleh, boleh bersumpah. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang mau bersumpah, sumpah dengan Allah. Yang bersumpah dengan selain Allah. La tahlif bi abaikum wala amanah. Jangan kalian wala tahlif bi amanatikum wala bi abaikum. Atau kama qala sallallahu alaihi, jangan kalian bersumpah dengan amanah atau dengan bapak-bapak kalian. Karena biasa orang-orang itu bersumpah dengan selain Allah, maka itu sudah syirik asghar. Wa atiqaru laysa bisawin sababan, atau meyakini sesuatu yang sebab bukan sebab. Contoh umpamanya, memakai ajiman. Ini bukan sebab. Tidak syar'i, tidak pula kauni. Ya, kalau orang haus minum itu sebab kauni itu. Kalau diyakini umpamanya dengan sebab memakai ajiman-ajiman bisa sembuh, bisa terlindungi dari penyakit. Ini sebab, ini adalah sebab syirki, enggak ada. Di mana dia bisa melindungi? Nah, ini sebab-sebab ajimat, mantra-mantra, ya, yang dipakai, kepercayaan kepada barang-barang ajimat, selain macamnya. Mengetahui sesuatu yang tidak sebab, yakini sebab. Menatai dukun, ya. Seperti meyakini, turunnya hujan karena bintang-bintang, ya, sebab turunnya bintang-bintang, sebab turunnya hujan, bintang ini keluar, berarti hujan turun karena bintang tersebut. Sebenarnya, dalam hadis yang disebut Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah perjalanan Rasulullah SAW subuh bersama sahabat, lalu Rasulullah menyebutkan setelah salat kepada memberikan nasihat kepada sahabat setelah salat tersebut, ya, atau maka kalau Rabbukum, tahukah kalian apa dikatakan oleh Rabb kalian? Maka sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul yang tahu. Qala Allah Ta'ala laqad, ya, asbah min ibadi kafirun bi wa mu'min bi kauka. Ya, sungguh di pagi hari ini ada hambaku yang kafir dengan aku dan beriman dengan bintang-bintang. Amma man qala mutirni bidaw kada wa nu kada fa huwa Kafirun wa mu'min biqawka. Orang mengatakan kita di hujan itu turun karena bintang ini, itulah kafir dengan aku dan beriman dengan bintang-bintang, kata Allah dalam hadis kudsinya. Nah, ini hati-hati kita. Jadi, jangan sampai meyakini sesuatu yang tidak jadi sebab sebagai sebab. Ya, percaya kepada tasya'um, masuk binatang ke rumah, dianggap akan terjadi begini dan begitu, ya kan? Atau menyimpan foto-foto sang wali di rumah, akan mendapatkan berkah, akan terlindung dari bahaya, segala macam ya. Pencuri tidak masuk, macam-macam lah keyakinan. Ini adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dalam Islam. Hafidhi ala tauhidiki minal aati. Hendalah engkau jaga tauhidmu dari hal-hal berikut ini. Hafidhi alaihi minasyirikil akbar wa asghar. Jaga tauhidmu dari kesyirikan yang besar dan kecil. Hafidhi ala tauhidiki min kabairi dzunub. Jaga tauhidmu dari dosa-dosa besar. Li'annaha tud'iful iman. Karena itu akan melemahkan iman. Ya. Kuli dan mohon kepada Allah. Ucapkan, Allahumma ni'audhika an ashrik an ushrika bik. Ini doa Rasulullah SAW. Tadi kalau kita sebutkan, Nabi Ibrahim SAW berdoa kepada Allah agar tidak jatuh dalam kesyirikan. Rasulullah juga mengajarkan. Rasulullah juga berdoa dan mengajarkan umat agar berdoa kepada Allah agar tidak terjun ke dalam kesyirikan. Allahumma ni'audhika an ushrika bik wa ana alam. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Aku berbuat syirik kepadamu dan aku tahu. Wa astaghfiruka lima la alam. Ya, dan aku mohon ampunan kepadamu, yaitu terhadap perkara yang aku tidak mengetahui, ya, tidak menyadari baunya. Liziba anki qalila syirki wa katsirahu. Ya, agar Allah menghilangkan darimu syirik yang sedikit dan baik yang banyak. Ya, itulah. Jadi dalam mempertahankan tauhid dipelajari, diamalkan, juga dihindari perbuatan segala perbuatan syirik baik kecil maupun besar, berbagai dosa-dosa besar, perbuatan bid'ah, kemudian selalu berdoa kepada Allah agar selalu diistiqomahkan dalam tauhid ini. Demikian wallahu a'lam bishawab. Materi yang dapat kita sampaikan, insyaAllah jumpa kedua kita akan bahas tentang al-mar'atu was-salah, wanita dan salat. Ya. Demikian, berikutnya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan. Puan, apa yang tinggal di bawah? Bismillah, barakallahu fikum, ahwan ustaz. Bagaimana caranya agar tidak cemburuan? Jazakumullah khairan taib. Pertama begini. Cemburu boleh jika terhadap hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu. Namun tidak boleh berlebihan sampai memeriksa-meriksa HP suami atau mencurigai-mencurigai ya sesuatu yang tidak ada indikasi. Ya. Bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika ada sesuatu kita punya bukti-bukti, kita mungkin nasihati sebaik-baik atau minta ustaz-ustaz yang lain bisa menasihati dia. Ya. Dan hal ini sering membawa kericuan dalam keluarga. Dan yakinlah bahwa sesuatu yang menjadi milik kita. Ya. Dan sebenarnya kecemburuan ini dari siapa? Kalau seorang suami, dia mampu dan memiliki kemampuan untuk berkeluarga, bertaaduk gitu, semestinya sang istri memotivasi, karena itu adalah disarankan dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau lihat, baca bagaimana wanita-wanita salihah, beliau mencarikan sang suaminya pasangan yang diredai oleh dia, yang dapat membantu dakwah, membantu keluarganya, dan seterusnya. Tapi cemburu yang tidak beralasan ini yang tidak baik. Kecuali suami kita memiliki tanda-tanda yang tidak baik dalam hal itu, boleh kita nasihatin, atau melalui keluarga, dinasihati, atau melalui ustaz-ustaz yang mungkin dapat memberikan nasihat kepada dia. Tapi kecemburuan yang berlebihan tidak perlu. Ya. Karena akan menyiksa diri sendiri. Akan membuat perasaan terlanggu terus. Tidak pernah dalam konsentrasi yang baik dalam sholat, dalam ibadah. Kemudian tawakallah. Suatu yang rezeki kita tidak akan pernah diambil orang, tidak akan berkurang sesuatu apapun untuk kita di dunia ini oleh manusia lain. Ya, yakinlah. Tidak akan pernah orang bisa mengambil sesuatu yang hak kita. Siapapun di dunia ini tidak akan bisa. Ya. Hak-hak kita yang terzalimi oleh umpamanya harta kita, memang sudah ditakdirkan Allah untuk diambil oleh orang tersebut, tapi bukan berarti kita kehilangan. Suatu saat kita akan terima di akhir kelak segala bentuk kezalimi dari orang pada kita. Maka inilah pentingnya kita ketika memiliki tawakal yang tinggi, itu lahir dari tauhid. Kesabaran tinggi itu lahir dari tauhid. Maka jiwa kita itu tenang adalah dengan mempelajari tauhid. Ya. Serahkan urusan itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon kepada Allah untuk minta hal-hal yang baik dan melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Yang kedua, sampai kapan kita belajar tauhid, Ustaz? Dia mau, "Mang sampai mati, enggak akan pernah kita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah tidak pernah berhenti menjelaskan tauhid. Bahkan di Al-Qur'an tidak pernah tidak sepi. Satu dalam satu surat tak pernah tidak ada ayat bicara tentang tauhid. Bayangkan itu. Nah, tauhid itu banyak luas pembahasannya. Ya. Terus kalau sudah belajar berarti tidak perlu belajar? Tidak. Dari pelajaran pertama apa kita sudah paham 100% atau 50%? Kan namanya zikir. Ya. Memberi peringatan, kita tuh pelajaran perlu diulang-ulang. Hatta walaupun dia profesor dalam tauhid, dia harus tetap belajar, tetap mengulang ilmunya. Perlu diingat. Ya. Maka dalam Al-Quran, ayat tauhid itu tidak hanya satu kali, dua kali. Selalu datang dalam surah ini, surah ini, surah ini. Karena selalu harus diingat, harus dipelajari. Bagaimana Ustaz, bagaimana sikap terbaik kita kepada keadaan yang tidak sesuai di sunnah di sekitar kita, atau pertama dalam keluarga, misal ritual atau kepercayaan sial dan lain. Nah, tentu ini kita berikan contoh teladan dulu, akhlak yang baik dulu, memberikan nasihat-nasihat yang baik, atau mengundang Ustaz-Ustaz yang bisa memberikan nasihat untuk keluarga kita. Kalau kita sendiri memberi nasihat, kadang-kadang yang terjadi ada perdebatan, dan mereka kurang yakin juga dengan ilmu kita, segala macam, karena mereka tahu kita ini orang baru menuntut ilmu, dan seterusnya, kadang gitu, mereka tidak yakin, gitu. Apalagi kalau orang tua, itu kakak kita, kadang-kadang dia merasa diajari, maka lebih baik dengan cara-cara yang bijaksana, dengan mendengarkan nasihat-nasihat ya, kepada mereka, baik itu melalui radio, melalui TV, atau dengan berikan buku-buku agama, ya, terutama mereka dengan memberikan hadiah-hadiah, ya, kemudian juga seperti tadi mengajak adanya ziaro-ziaro ke tempat pengajian, atau mengajak mereka ke tempat pengajian sekali dibonceng, diajak gitu kan. Baik, kita perlu bersabar memang. Sebenarnya Rasulullah SAW bersabar ketika di Mekah juga banyak orang berbuat syirik kepada keluarga beliau, beliau tetap bersabar dan berdoa kepada Tuhan. Apa perbedaan makna dari Al-Hanafiyah dan At-Tauhid? Al-Hanafiyah dan At-Tauhid. Al-Hanafiyah itu condong dari kesyirikan itu artinya. Maka sering didefinisikan oleh ulama, yaitu dinul hanif, agama yang murni, itu agama tauhid. Jadi artinya hampir sama, lapatnya yang berbeda. Jadi memang hanif itu agama yang suci, murni dari kesyirikan, itu hanafiyah. Itu. Makanya makan Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Ketika Allah menjelaskan bahwa Ibrahim itu bukan beragama Yahudi, bukan beragama Nasrani, tapi dia beragama tauhid yang murni. Lakinkan hanifan muslimah, ya, orang bertauhid murni yang muslim. Baik. Bagaimana caranya Ustaz jika kita dulu pernah melakukan syirik seperti menggunakan jimat pergi ke dukun agar dosa syirik kita diampuni? Tobat saja, Allah pasti ampuni. Yang dimaksud dengan ayat surah An-Nisa itu, Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang berbuat syirik kepada yang mengampuni dosa selain dosa syirik. Itu maksudnya jika dia mati dalam kesyirikan dan dia tidak pernah bertobat dari kesyirikan sampai dia mati. Tapi kalau pernah buat syirik, dia tobat dan meninggalkan perbuatan itu dan pernah istighfar selalu, beramal soleh selalu kepada Allah SWT, ini dihapus dosanya oleh Allah SWT. Ya? Tidak ada dosa kalau dia bertobat di dunia ini sebelum sampai nyawa di kerongkongan, matahari terbit ibarat, dosa apapun pasti diampuni Allah SWT. Jadi ayat itu maksudnya orang yang meninggal dan tidak bertobat. Itu maksud ayat itu. Kalau dia di dunia pernah buat syirik dan bertobat, pasti diampuni Allah SWT. Buktinya para sahabat dahulu sudah pernah buat syirik. Bukti sampai hari ini orang-orang pernah buat syirik masuk Islam, hapus semua dosanya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ketika Mu'adz bin Jabal mau dibaiat Rasulullah SAW, "Ata'lam anna al-Islam yahdi ma qablahu wa anna at-taubah tahdi ma qablaha." Tidakkah engkau tahu bahwa Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya, demikian pula taubat menghapus dosa-dosa yang pelakunya sebelumnya. Jadi pasti diampuni Allah kalau kita bertobat. Nah. Ustadz merekomendasikan merekomendasikan buku apa yang dipakai untuk dibahas di MS yang berbahasa Indonesia? Oh, Qaidul Arba ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Bisa diambil juga di apa? Di download dari internet juga ada. Usul Sittah juga ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ada juga ada di toko-toko buku. Ya. Ada yang terjemahan syarahnya Syaikh Fauzan, Usul Sittah itu kalau enggak salah juga Qaidul Arba ada. Baik mau di download secara PDF maupun dibeli toko buku ada itu. Baik, mudah-mudahan mungkin nanti tim SMS, MMS membantu menyediakan buku tersebut atau mencari informasi tentang di mana bisa dibeli. Baik. Apakah hukumnya akhwat on cam di Zoom kuliah karena wajib on cam saat ada dosen saat mengajar bakalaureat hukum? Tentu ini pertanyaan yang sangat sensitif ini ya, bahwa gimana seorang mahasiswi, ya dia mungkin pakai masker, ya pakai masker hadir. Pakai masker saja, kalau memang disuruh oleh dosen demikian. Karena memang ini dasar karena ada kebohongan-kebohongan juga dalam belajar. Ya, Zoom-nya dihidupin, dia kadang-kadang tidur, kadang-kadang entah kemana, gitu. Dipanggil-panggil, nggak ada. Kadang-kadang saya nggak ada. Sebagian dosen mengambil kebijakan. Harus di-on-kan namanya kameranya, gitu. Apakah jiwa yang bermaksiat itu salah satu sebab karena lemahnya tauhid? Iya. Kalau dia kuat tauhidnya, Allah selalu merasa melihatnya di mana-mana, mendengar di mana-mana, Allah mengetahui di mana-mana, itu kan tauhid, itu. Ya, maka nilai sebuah ibadah itu besar nilainya juga tentang keyakinan dalam iman ketauhidan kita juga. Dan sebuah dosa itu besar kecilnya dosa itu dalam aku maksiat juga ada nilai iman juga dari ketauhidan juga dalam diri kita. Kalau dia menganggap remeh sebuah dosa itu sudah merupakan dosa besar bagi dia karena ada peremehannya. Tapi beda dengan seorang yang ketika berbuat dosa di dalam diri penuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu beda lagi. Ya. Maka tauhid pasti mempengaruhi nilai ketakwaan dan keimanan seseorang dan dosanya, serta ampunan bagi dosanya. Apakah boleh kita mengaji di kuburan? Apakah yang boleh dan tidak boleh dalam ziarah kubur? Yang boleh ziarah kubur hanya mendoakan saja. Tidak pernah dianjurkan membaca Al-Quran di kuburan Rasulullah untuk orang mati. Ada pula yang berhujjah dengan sebagian perbuatan riwayat Ibnu Umar selainnya. Itu diantaranya perbuatan sahabat. Ya. Dalil jika kita perbuatan sahabat tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, kita lebih baik meninggalkan. Karena sepakat ulama umat semua bahwa yang sunnah itu adalah perbuatan apa? Nabi SAW, kemudian perbuatan Khulafaur Rasyidin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan yang disebutkan Umar itu adalah hanya ketika saat dikuburkan, bukan setelah dikuburkan, gitu. Kemudian afdal biqa fil ardi adalah tempat yang paling mulia untuk beribadah adalah masjid, bukan kuburan. Dan tempat yang paling tidak disukai Allah di muka bumi adalah pasar dan kuburan. Kan itu. Malah tempat kuburan sebagai tempat ibadah. Itu tidak kena. Dan biasa menjadikan tempat kuburan sebagai tempat ibadah adalah tadi kita sebutkan adalah orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka meyakini di kuburan itu adalah berkah menurut mereka. Di kuburan orang berkah di kuburan orang soleh mereka. Itu alasan mereka. Yang boleh tidak boleh pertama ketika ziarah kubur, ya bagi wanita ini sudah kita bahas ya, ada perbedaan ulama dalam hukumnya, sudah bahas dalam pelajaran kita, tanbihatun ala ahkamin takhtas bil mu'minat, yaitu ziarah kubur dilarang menginjak kuburan, dilarang duduk di atas kuburan, dilarang juga memakai sendal ketika ziarah kubur, ya kecuali memang jalan ke sana tidak terawat, mungkin terkena duri dan segala macam, itu tentu ada uzur. Bagaimana cara menyikapi orang terdekat keluarga dari suami pernah melakukan hal syirik dan belum mengenal sunnah? Ya kita tentu berusaha saja mendekati dan mendoakan secara baik-baik, itu aja kita. Mendoakan juga semoga Allah memberi petunjuk kepada keluarga-keluarga dekat kita. Ya. Didoakan, diajak mengaji, diberi dijalin satu rami biar kuat, diajak ke pengajian, diberi hadiah buku dan seterusnya. Semuanya yang telah kita jelaskan di atas. Ustaz, tandanya apakah jika masih sering terjemur ke dalam maksiat, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, jauhi segala sebab-sebab yang akan membawa kepada maksiat tersebut. Jika dia teman, jauhi teman tersebut. Jika dia ada sebuah tempat, jauhi tempat tersebut. Kita ingat dengan sebuah kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang seseorang yang umat yang dahulu membunuh 100 orang. Yaitu pertama dia membunuh orang, 99 orang. Lalu dia bertanya kepada seorang ahli ibadah dari kaum Nasrani atau Yahudi, Lalu orang ahli ibadah mengatakan, mana bisa Allah mengampuni taubatmu? Kamu setelah membunuh orang, 99 orang. Lalu karena dia merasa sudah tidak ada taubat, dia bunuh lagi orang itu, cukup 100. Nah, itu dalam hadis diceritakan. Kemudian dia bertanya kepada orang berilmu. Disebutkan oleh orang berilmu, siapa mahalaimu untuk bertobat? Tidak ada halangan untuk bertobat sekarang. Tapi kamu berada di komunitas yang kaummu atau tempat kamu itu banyak kerusakan. Maka tinggalkan tempat itu. Maka dalam berhijrah, dalam perjalanan dia menuju tempat, meninggalkan tempat yang buruk ini, lingkungan yang buruk ini, dalam perjalanan nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Nah, itu kisahnya. Ya. Jadi buktinya di sini, hijrah itu bukan hanya hijrah dalam pakaian, hijrah pergaulan, hijrah juga komunitas, itu perlu. Ya. Kemudian juga acara-acara yang biasa kita ikuti bawa kepada masyarakat, hindari. Apakah kiat kita agar bisa menjadi wanita soleh? Kiat yang pertama tetap berilmu, ya, ilmu menjalankan perintah-perintah Allah, itulah kiatnya. Ya, tambah dengan baik-baik kepada suami dan orang tua, para kerabat, berakhlak yang baik. Ya, tentu beribadah ya, kita sebutkan tadi, berilmu, bertauhid, beribadah, berakhlak yang baik, baik kepada tetangga, kerabat. Baik. Farusan, ana mau bertanya, bagaimana cara istiqomah dengan lingkungan yang tidak mendukung? Oh ya, ada, kalau kita memang ada seorang yang memang berdakwah itu mampu mempertahankan nilai-nilai yang agama kita, kita berdakwah itu pahalanya besar. Tapi kalau kita akan takut terbawa arus, akan lebih hijrah, itu saja. Ya, lebih hijrah. Tapi kalau kita di lingkungan yang kita di situ merintis dakwah, ya bagaimana begitu? Rasulullah SAW di tengah kaum musyrikin dan banyak tempat-tempat baru yang dirintis dakwah oleh para dai dan yang masyarakat pun ada maksiat dan macam itu kemungkaran. Tapi dia berjuang, mempengaruhi, berdakwah. Ya gitu. Tapi kalau kita bukan sebagai orang berilmu, tidak mampu untuk berdakwah, ya kita lebih baik menghindar. Karena akan terjerumus ke dalam perbuatan yang banyak dilakukan orang di sekitar lingkungan kita. Apakah semua pelaku syirik besar otomatis seperti dihukum keluar dari agama atau kafir? Apakah bedanya kesyirikan dengan kekufuran? Baik. Kalau seorang muslim, dia sudah bertauhid, jatuh kepada kesyirikan besar, tentu ada tafsir oleh para ulama. Ada hal-hal yang sudah jelas, ya, itu merupakan kesyirikan secara umum oleh kaum muslimin, ya, kalau dia melakukan jelas keluar dari Islam sebenarnya. Namun untuk menghukum seorang ini keluar dari Islam tadi, itu bukan pribadi-pribadi setiap seorang da'i biasa, kita-kita gitu ya. Harus adalah orang yang kompeten, terutama kalau dalam Islam itu qadhi. Qadhi yang memutuskan jika dia kesyirikan keluar dari Islam itu bukan sebuah mudah orang dihukum. Ya. Karena tidak setiap orang jatuh kepada kesyirikan langsung dikatakan musyrik. Ya. Dan tidak pula setiap orang jatuh ke dalam perbuatan bid'ah lalu sendiri melakukan alu bid'ah. Boleh jadi dia tidak tahu, boleh belum dia mengerti. Ya, maka namun itu hal itu uzur berjahal ini juga tafsir. Ada hal-hal yang tidak uzur sebetulnya. Dia sudah belajar, sudah mengajar. Kalau dia berhujah sudah uzur tidak uzur. Kalau dia berhujah uzur padahal Allah tahu sebenarnya dia tidak uzur. Ya karena dia sudah belajar, teman dia sudah untuk menghindari, mencari alasan, membela diri, kata uzur, mencari uzur-uzur. Itu halnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka untuk kita hanya berhak menghukum suatu perbuatan. Ini perbuatan mengeluarkan dari Islam, ini perbuatan keluar dari kufur. Ada pelakunya belum bisa kita ponis secara langsung secara baik kafir kalau dia muslim. Kecuali setelah diproses secara hukum oleh qadhi atau ulama yang paling berilmu, rasikhuna fil ilm, mutawadhi, orang yang tawadhu, wari, orang yang wara, itu beda lagi. Kalau kita hanya dalam menyalahkan sesuatu, hukum sesuatu yang dikafirkan oleh Islam sesuai dengan dalil tentunya, ada dalilnya, bukan setiap perbuatan dikafirkan, bukan setiap hukum di kata musyrik. Ada dalilnya perbuatan dihukum syirik, hukum kafir dalam Islam. Iya. Maka yang melakukan perbuatannya itu adalah perbuatan mengeluarkan dari Islam. Tapi pelakunya otomatis kan dikeluarkan Islam kalau dia seorang muslim, itu yang perlu disebutkan namanya syurut takfir. Mawani'uhu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada larang-larang, apa namanya, hal-hal yang menghambat dia tidak bisa dikafirkan nanti. Itu dikaji oleh ulama yang kompeten di bidangnya, ulama yang melakukan hal itu, bukan para da'i-da'i biasa. Apa bedanya kesyirikan kekufuran? Setiap kesyirikan pasti kufur, tapi tidak setiap kufur itu syirik. Karena kesyirikan itu, karena kekufuran itu banyak macamnya. Kufur nifak, orang munafik. Nah itu, kekafirannya dari sisi kemunafikannya. Ahlul kitab, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Tidak akan pernah orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrikin. Nah, sebutkan dua jenis ya orang kafir sini. Itu orang musyrik dan kafir. Jadi setiap musyrik pasti kafir, tapi tidak setiap orang kafir itu harus musyrik. Bisa saja munafik, bisa saja mulhid, ateis. Ya. Nah, jadi kekufuran itu bermacam-macam. Bagian dari kekufuran adalah kesyirikan. Nah, itu dan tak. Jadi kekufuran lebih umum daripada kesyirikan. Baik, kita cukup sampai pertanyaan 15 ya, waktu batas kita. Apakah sebaiknya kita banyak berzikir la ilaha illallah, istighfar, subhanallah, ya Ustaz? Saya bingung karena masih ada yang masing-masing ada keutamaan. Iya, masing-masing ada keutamaannya. Tapi kalimat tauhid jauh lebih besar keutamaannya dari segalanya. Dan tidak perlu dipertentangkan. Rasulullah tidak pernah mempertentangkan, para sahabat tidak pernah mempertentangkan. Para ulama tidak mempertentangkan. Ya, dalil-dalil juga tidak mempertentangkan. Cuman, mana yang lebih banyak, mau yang lebih mudah bagi kita, sebetulnya begitu aja. Istighfar, Rasulullah juga beristighfar. Rasulullah berzikir juga, la ilaha illallah. Rasulullah menyebutkan, innil astaghfiru kullu yawmin fi kulli yawmin la aktsar min 100 marrah. Rasulullah SAW dalam sehari semalam, istighfar lebih dari 100 kali. Ya, maka, diamalkan saja. Istighfar iya, bertahlil juga iya, bertahmid ya juga, tahmid itu alhamdulillah, ya, kemudian tasbih subhanallah, istighfar astaghfirullah, hauqala la hawla wa la quwata illa billah, ini kalimat-kalimat yang selalu dibiasakan di lisan kita agar kita selalu mendapatkan keutamaan dari kalimat-kalimat tersebut. Ya, tahlil la ilaha illallah. Baik, ya, itu yang dapat kita jawab ya sampai pertanyaan 15, mungkin pertanyaan yang berikutnya ini ada sekitar 23 yang dikirim. Insyaallah dari 16 ke sampai selanjutnya pertanyaan berikutnya akan kita jawab melalui audio insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Demikian, mohon maaf jika kekurangan penyampaian materi ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.